Bagi yang suka, tolong like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahi. Amarna bil khairati wattisabi shahadati wa anil ma'asi wal munkarat nahana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi bil haq aulana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal mugharibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhama rahimi. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, dinan qiyama millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul aina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yakulunaro bisitati al-umara'u bil ju'uri wal-arabu bitasubi wa ahlu rustaki bil jahli wa dahkinu bil kibri wa tujaru'u bil hiyanati wal-ulama'u bil hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang mulia pemerintah kota Tebing Tinggi, atau berhadir bersama-sama dengan kita mewakili bapak wali kota, bapak kabak kesejahteraan masyarakat kota Tebing Tinggi, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, badan kemakmuran masjid, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat pagi menjelang siang ini, ibu bapak saudaraku dan saya masih dalam keadaan bernafas. Kalau masih bernafas, kalau masih hidup, masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berinteraksi di tengah dunia yang semu ini, berarti masih ada peluang dan kesempatan bagi kita halayak untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Selawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengumpulkan para santri-santrinya, murid-muridnya, lalu beliau mengajukan dua pertanyaan kepada murid santri-santrinya. Pertanyaan yang beliau ajukan pertama ialah, beliau bertanya, ada apakah yang paling dekat dengan kita? Ada yang menjawab istri, ada yang menjawab suami, ada yang menjawab anak, ada yang menjawab tetangga, family. kerabat, teman, kawan. Kata beliau, betul jawaban kalian, tidak salah. Tapi yang paling aku maksudkan dari pertanyaan ini, yang paling dekat dengan kita adalah mati. Kemudian beliau membalikkan pertanyaan dimaksud. Kalau yang tadi apa yang paling dekat dengan kita adalah mati, sekarang apa yang jauh dengan kita? Ada yang menjawab bulan, bintang, matahari, kedalaman laut, jenis-jenis tata surya, air buruj. Betul kata beliau, tapi yang aku maksudkan yang jauh dengan kita adalah masa lalu. Saya kira ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, datang di masjid dalam tabligh akbar ini mengenakan baju yang di belakangnya baju kita itu, di balik baju kita itu ada bekas-bekas obrasan. Coba kalau kita balik baju kita semua, mana yang bagus? Yang nampak di luar sini atau yang di dalam? Di luar. Kalau ada yang datang ke masjid tabligh akbar ini, yang dipakai adalah penampilan dalamnya, luarnya dimasukkan ke dalam. Innalillahi. Dapat saya katakan, yang datang itu adalah majnun, orang gila. Artinya apa Ustaz? Semua kita punya masa lalu. Makanya kita sembunyikan masa lalu kita, background kita. Gak mungkinlah baju yang di dalam ini kita pakai di luar, malu-maluin. Nah itulah background kita, latar belakang kita. Semua makhluk yang namanya manusia punya masa lalu. Ada masa lalu yang boleh diceritakan, ada yang tidak boleh. Disimpan rapat-rapat, bahkan ada yang berdoa, ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan engkau tidak membukakan aib kami. Sedikit dari apa yang dikatakan Kisra tadi, saya mengambil suatu poin yang amat sangat penting, yakni menjaga kerahasiaan sesama Muslim. Mesir kacau, Suriah kacau, Irak berantakan, Yaman porak-poranda. Itu karena apa? Tidak bisa menjaga rahasia dalam Islam. Indonesia juga diupayakan begitu Pak Kesra. Kalau boleh Indonesia ini juga berantakan. Oleh siapa? Oleh musuh-musuh Islam. Karena memang Islam di Indonesia ini, saya ini bukan orang yang bicara dengan teori, bukan. Saya orang yang berbicara dengan praktek. Saya keliling Indonesia berdakwah. Islam ini di Indonesia ada dalam lingkaran, ada dalam kepungan kafirin wal munafikin. Dia dalam lingkaran kafir dan munafik. Saya akan mengikuti apa yang menjadi sambutan Kesra. Orang dari luar tidak mengerti masalah, mengikuti apa yang Kesra sambut, apa yang dikatakan, yang diinginkan sekaligus oleh pemerintah. Kenapa? Karena ulama dan umaro itu adalah mitra seperjalanan mencapai cita-cita negara, terutama tegaknya dakwah Islamiah. Ente boleh bangga jadi pejabat, ente boleh bangga jadi konglomerat, ente boleh bangga jadi jenderal, ente boleh bangga jadi presiden sekalipun. Tapi jangan pernah lupa, ente diberkahi, antum-antum menduduki jabatan posisi baik di masyarakat, itu karena Islam. Coba Jokowi ini kalau dia jadi presiden, namanya kemarin Bernadus. Kira-kira dipilih gak oleh masyarakat Islam? Gak bisa. Bapak ibu datang ke sini bawa mobil roda 2, roda 4, roda 20. Datang ke sini pakai handphone, gaya-gaya, selfie-selfie. Dari mana itu? Jangan dulu melompat jauh karena pemberian nikmat Allah. Jangan dulu. Itu semua karena Islam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil Alhamdulillahillazi arsala rasulula rahmatan lil masyaallah. Karena Islam saya bisa berceramah di tengah-tengah ibu bapak yang tadi-tadinya kita bermusuhan. Saya beragama Kristen, kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil fa'ulaika humul khosirun. Barang siapa kata Allah yang diberi petunjuk, maka dialah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia humul khosirun, orang yang disesatkan. Jadi terkait dengan orang yang masuk dan keluar Islam, itu tergantung dari Allah. Ada yang masuk Islam mendapat gelar ini, baterainya suak ganti. Ada yang suak semua ini. Kayak tadi malam ini. Ini dalam ceramah begini, saya mau kasih tahu. Saya mau ceramah lama dan terbuka cakrawala saya kalau ini sound system. Dalam dakwah itu bukan amplop yang penting, sound system. Baterai paling Rp1.000 di warung di situ. Ini sama kapir Cina di situ paling 1.000. Masuk Islam namanya muhtadin, keluar dari Islam namanya murtadin. Beda sama roh dan hak. Muhtadin, murtadin. Jangan salah, murtad dan muhtad. Orang yang mendapat petunjuk digelar, diberi kedudukan, predikat, gelar oleh Allah Ta'ala dengan nama muhtadin. Jadi kalau yang ceramah begini bekas kafir, jangan dipanggil ustaz dulu, men. Kita orang Indonesia ini kata Nabi, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Dengar orang sampaikan satu ayat, ustaz. Asal sudah sebut satu ayat, artis sebut satu ayat, ustaz Tengku Wisnu. Asal jenggotnya sudah sesuai ukuran, ustaz. Saya sudah berulang-ulang bilang di sana enggak ada malaikat pengukur jenggot, men. Apalagi malaikat yang pegang sentimeter yang ukur-ukur kaki celana. Siapa namanya, Pak? Suhairi. Nanti usai pengadilan bapak dijemput oleh malaikat maut Israil. Besok 7 langkah kita merawat beliau dari kubur. Jangan usah pucat, Pak, biasa saja. Besok melayat beliau dikuburkan, langsung dikuburkan hari ini. Datang dua makhluk namanya Munkar dan Nakir. Dibangunin, ustaz apa bukan nih? Bukan ustaz. Kalau bukan ustaz, malaikat bangunnya bagi kaki begini. Namanya siapa tadi? Ini bangun. Karena bukan ustaz. Tapi kalau saya yang meninggal, insya Allah, muhtadin, den bangunin. Kiai pakai bangun. Ustaz dibagi tangan, bangun. Kalau kafir, hok bangun hok pindah. Ini kan beliau muslim. Jadi bukan yang akhir, bu. Nanyanya mudah. Tanya sama beliau, Hir, ente waktu di tebing tinggi Islamnya itu apa Muhammadiyah? Tunggu dulu, dia bilang gak ada. Ada itu. Justru itu yang jadi penyakit sekarang. Saya mau obati. Ditanya sama beliau, ente ini waktu di tebing tinggi Islamnya itu apa Muhammadiyah? Oh, kebetulan saya itu, Pak. Oh, kalau MUD datang Munkar, nanti ada lampu merah sebelah kanan, surganya agak ke kanan, ada Alfamart pandi kiri. Tanya lagi sama Muhammadiyah, ente apa siapa? Oh, Muhammadiyah, surganya agak ke kiri, nanti ada Indomaret, ada kuburan muslim, ambil kanan Pecelele Lamongan. Situ. Kalau Islam sudah begini, Allahu Akbar, timbul kebingungan di hati umat. Mana Islam yang betul? Setelah diinterview begitu, diinterogasi begitu, masuk pintu pertama, nafkatul faza, nafkatul saat, nafkatul waat, fase mauqif atau yang disebut dengan tiupan sangkakala ketiga hari kebangkitan. Barikatan mustawfizatan ala rukabi, terkapar di pelataran kiamat bagaikan seorang terdakwa di hadapan hakim. Wa kula insanin alzadahu ta'irahu fi unuqi wa nukhridu lahu yaumal kiamati kitabah yang tahu mansuran ikhra kitabah kafar binafsikal yauma alaika hasiman. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi menghisap atas perbuatanmu. Ini ayat menunjukkan bahwasannya di Islam tidak ada jurus selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu. Kalau di Kristen di kafir sana kan ada jurus selamat, tapi enggak selamat. Nah, lalu ditanya beliau, sudah periksa tadi kan NU, ketahuan. Masuk pintu berikutnya ada malaikat yang pegang sentimeter. Masuk. Berapa panjang hairi jenggotnya? Ukur lagi. Oh, ini jenggotnya 50 cm. Waduh, panjang banget kena malaikat. Surgamu paling tinggi deh karena jenggotmu panjang. Saya Yahya Warani, habis ente yang dipanggil malaikat mau dicabut, saya lagi dicabut. Ah, saya diukur juga berapa senti Yahya Warani? Oh, cuma 1 cm. Ya, kata malaikat, di ruang tamu. Surganya di luar tamu yang panjang di paling tinggi dan tidak ada jenggot sama sekali. Ah, seperti Kesra begini. Allahu Akbar. Itu surganya di dapur. Ini Pak Kesra, ini persoalannya. Sambut saja yang datang ini kan Kiai Musa. Saya paling gak suka dipanggil mualaf itu. Karena mualaf itu kan A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho. Dan kita kadang-kadang walaupun muslim nenek moyang, sifat dan kehidupan kita ibarat mualaf. Ma'asaba bin musibatin ila bi'idnillah. Nanti sudah datang musibah baru pura-pura sadar. Betul atau betul? Betul. Begini, ada mualaf belajar Quran sama kiai. Sudah dilatih-latih-latih. Coba kamu sebut, wahai Matius, Markus, Stefanus, Tetanus. Disuruh sebut, sebut apa? Ihdinas siratal mustaqim. Mualaf dah sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya, dia pakai kaf, bukan dia pakai kof. Dia tidak merupakan suara tenggorokan. Ini belajar ikro kan? Mualaf. Ulang lagi kiai, ihdinas siratal mustaqim. Mualaf, ihdinas siratal mustaqim. Kebosan kiai ambil rotan, hantam di kepala dasar goblok. Hah? Coba begitu dihantam langsung dia bilang, aduh sakit kiai. Nah itu bisa. Munafik, itu munafik. Ah, ini yang melanda Indonesia pak. Kalau bapaknya bajingan, insya Allah anak-anaknya bajingan. Pemimpin tidak sholat, munafik, masyarakat jadi munafik. Allahu Akbar. Ente pikir setelah lantas seluku dama abdin yaumal kiamati min baini yadailai ta'ala hatta yus'alu an arba'at yasa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat ya dailai ta'ala di hadapan Allah Ta'ala kecuali dia ditanya empat perkara. An umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Wa an jasadihi fima ablah, jasad di dalam tanah pun dengan apa kau rahbukan. Wa an ilmi wa aminadihi, ilmumu untuk apa kau gunakan. Yang keempat, wa an malihi min aina intasabau wa fima anfaqtahu, hartamu dari mana kau dapati dan untuk apa kau belajar. Enggak ditanya begini, ente waktu di Indonesia apa jabatannya? Oh, saya Jokowi pak presiden. Oh, karena bapak presiden surganya paling tinggi. Sampai di surga sana malaikat bilang, itu dulu waktu di Indonesia ini kalau enggak salah Pak Jokowi baca Al-Fatihahnya salah, turun lagi. Tuh ada saya tuh satu keluarga kami masuk Islam. Coba diuji baca Al-Quran dan juga suratul Fatihah, suruh solawat. Hafal anak saya mengucap lafaz Asmaul Husna pun hafal, menyebut Allah pun pakai lam tasjid. Tapi kalau beliau kan bukan Allah, Allah nggak pakai wawu dok. Yang di situ pakai lam tas Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Saya maulud Nabi tahun 2012 di Banjarmasin. Ada seorang perwira polisi di samping saya duduk memberi sambutan. Waktu itu Wakapolres Pak ya. Wakapolres ya. Beliau berdiri di Banjarmasin. Ustaz, saya memberikan sambutan kepada Rasulullah, kepada Rasulullah. Beliau memberi sambutan. Kita sampaikan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang rumah Pak Desa yang mualaf sebenarnya ini yang tidak belajar ini. Dia balik sama dengan Kristen. Tuhan turun pangkat dari orang, orang naik pangkat dari jangan dibalik. Ini bahaya kalau ini. Kita sampaikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa taala. Karena saya bilang salah itu mana? Iya ya, saya sudah lupa sih. Karena enggak dilatih. Memang Islam ini al-ilmah bil tasawwuf labi nasab. Islam itu, ilmu itu dipelajari bukan karena nasab. Bukan karena keturunan. Itu betul dari kecil keturunannya Islam, tapi kalau tidak belajar itu banyak yang murtad di luar sana. Ada yang murtad sudah S2, orang Muhammadiyah, namanya Sarifuddin Ibrahim. Wow, jadi kaya. Saya Pak melihat Sarifuddin viral di media sosial. Dia mengatakan Nabi Muhammad istrinya 23. Wah, ini hadis ngarang ini. Nabi Muhammad istrinya 23, 11 dapat kamar, yang 12 tidak kebagian kamar. Ini ternyata yang menghancurkan Islam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu ya'du wa layula alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Datang di Indonesia berubah. Al-Islamu mahjurun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Siapa yang merusaknya? Ini kaum-kaum individu yang murtad dari Islam, termasuk Sayyidina Ibrahim yang ngaku kiai, yang ngaku sebagai orang yang pernah 3 kali melaksanakan lil hajj, pernah haji. Ini ada ketua ikatan persaudaraan haji. Mohon maaf Haji, lupa saya sampaikan hormat tadi ya, karena terlalu banyak. Saya suka acaranya jangan panjang-panjang begini bagus. Kalau sudah panjang-panjang saya bikin macam-macam dakwah itu. Pura-pura aja lah pendek-pendek, selesai. Ya, jadi dia ngaku sudah 3 kali naik haji, tapi dia nggak ngerti apa tuh haji. Ah, ini munafik-munafik yang murtad dari Islam. Islam tidak perlu yang begini. Saya Pak Kesra kebetulan di Kristen dulu 16 tahun saya rektor Pak, ini dokumen saya. Jadi orang tidak akan pendeta kalau saya tidak pendetakan. Ah. Berarti saya di Kristen sana bukan cuma kiai, bukan cuma pendeta, datuk mbahnya pendeta. Tinggalkan agama Kristen. Hah? Tinggalkan agama Kristen, goodbye. Selamat tinggal. Hah? Adios. Selamat tinggal. Saya masuk Islam beserta istri dan 3 orang anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan karena mau kawin. Masuk Islam, orang tanya, "Ustaz, kapan pindah agama?" Siapa yang pindah agama? Saya enggak pindah agama. Saya dan keluarga kembali kepada fitrah. Hah? Dalam bahasa tinggi, our family never turns our belief but come back to the truth. Kami sekeluarga tidak pindah agama, tapi kami sekeluarga kembali kepada fitrah. 16 tahun pendeta, rektor, ada buktinya. Bukan seperti Sarifuddin, ngaku-ngaku. Ada buktinya. Ngapain mau masuk Islam? Mau cari apa kami sekeluarga? Eh? Oh, mau jadi ustaz supaya kalau ceramah ini dapat amplop. Innalillahi. Di sana bukan amplop, di sana satu bulan $13,000. Tolong dikali dengan dolar yang sana, nominalnya 13.500 kalau nggak salah. Karena dolar sejak Jokowi ini nggak turun-turun, malah naik terus. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan terburu-buru akibatnya tidak baik. Ibu bapak, saudara-saudaraku, tinggalkan. Yang ada sekarang ini bertuliskan di telapak kaki saya. Godawatun fisabilillahi au rahautun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Kembali kepada fitrah, masuk Islam, satu keluarga bersama istri dan tiga orang anak. Begitu saya masuk Islam, saya ingat tadi-tadinya semangat Pak Islam. Begitu bersahadat, saya ingat apa? Ternyata ada satu yang saya rasa berat sekali. Saya harus disunat. Saya datang kepada ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani. Kalau boleh Pak Kiai, saya kan bekas pendeta, dikasih bonus lah. Bonus apa itu Pak Yahya? Gak usah sunat lah saya kan. Oh enggak, kalau apa gak sunat, gak boleh sholat. Jadi 15 Ramadan, 16 Ramadan, 17 Ramadan, sebelumnya 18 Ramadan baru saya bersyahadat. 14.427 Hijriah tahun 2006, 11 Oktober tahun 2006. Tadi saya keluar. Saya sebelum memeluk Islam pernah meminta izin kepada ketua MUI untuk ke masjid menjalankan sholat mengikuti jamaah. Apa kata beliau? Pak Yahya, ente kan belum sunat, jadi tidak boleh sholat, tidak boleh masuk masjid. Nah, ketika saya sudah muslim, tinggal di Jakarta, saya marah sekali Pak Kisah. Orang mata sipit, kapir, pakai kopiah, pakai sorban, bisa masuk masjid. Siapa mereka? Ahok dan Haritanu Sudibyo. Datang masuk masjid, bisa pidato di masjid, padahal tidak cebok, padahal tidak sunat. Oh, berarti saya bilang Islam ini memang dihancurkan bukan oleh orang kafir, tapi oleh orang munafik, pembunuh bayaran, kartel narkoba antar negara Amerika Selatan, Meksiko. Stephen Berg, dia katakan begini, detik-detik terakhir kematiannya, karena dia mati tragis di tangan pengawal pribadinya. Bahkan Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel, dia pernah mengucapkan, lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan 1 munafik. Bu, bu, ada nenek-nenek di Jakarta, setiap kali pidato selalu memakai salam Islam, mengaku sebagai orang Islam. Ini nenek-nenek ini sudah tua sekali, sudah mau mati sebenarnya. Dia katakan, katanya akhirat itu cuma angan-angan. Kami dan keluarga masuk Islam ini karena tujuan akhirat. Coba kalau bukan akhirat, mana bisa jumpa kita begini? Kita musuh dulunya. Saya dulu pendeta di Papua sana. Mana kita bisa jumpa kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Islam? Akhirat katanya itu cuma angan-angan, ramalan masa depan. Innalillah. Banteng. Doakanlah beliau ini supaya jangan terlalu banyak dosanya. Kita doakan bersama supaya cepat mati. Nah, kalau masih hidup lebih banyak apa dosanya? Oh, lapor, silakan lapor. Nanti kan pengacara hakim tanya, betulkah Bapak bilang Megawati supaya cepat mati? Alhamdulillah Pak, karena orang Islam masuk surga mati dulu. Betul Pak? Betul. Ngapain seorang ustaz pendakwa takut? Kita muslimin harus berani bertanggung jawab. Jangan karena takut baru korupsi berapa miliar, 1 triliun saja yang listrik. Saking takutnya, saking paniknya, kalau bapaknya pengecut, anak-anaknya pengecut. Bapaknya penjahat, anak-anaknya penjahat. Bapaknya bajingan, anak-anaknya bajingan. Ini yang sedang berlaku dalam sistem kenegaraan kita. Dihimpit oleh ketakutan, dihantui oleh kekhawatiran, bahkan kecemasan yang berlebihan. Akibatnya apa? Saling tuding, bicara sedikit tangkap, bicara sedikit makar, bicara sedikit anti Pancasila, bicara sedikit anti Bhinneka Tunggal Ika. Semua sudah terkubur dalam perut sejarah. Maka lahirlah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Merdeka kita atas kebebasan fundamental, kebebasan atas NKRI. Muncul kesini-kesini. Sampai yang datang pemerintah anti Bhinneka Tunggal Ika. Begini, Bapak Ibu, sejarah tentang PKI dan Pancasila. Pancasila ini dijaga dari rongrongan PKI. Saya mau tanya, PKI anti Pancasila. PKI akan menghancurkan Pancasila. Dan PKI yang paling musuh kebuyutannya adalah Islam. Logikanya tidak mungkinlah orang Islam anti Pancasila. Satu paket ini kan jadi musuhnya PKI. Saya, ayah kandung saya kebetulan pensiunan Letnan Kolonel, ayah saya tentara, angkatan darat, Reinhard Wallomi. Umur saya 9 tahun kelas 4 SD. Saya lihat ayah saya menginjak-injak orang PKI sampai keluar darah dari kuping. Saya lihat begitu. Jadi tidak ada orang Indonesia ini yang anti PKI. Kenapa ini diangkat-angkat? Karena kecemasan, kebimbangan dan kekhawatiran akan tampuk kekuasaan. Ini yang disebut oleh Nabi Al-Umara bil Jumuri Istatun yakulunaro bisitati. Ada 6 golongan yang bakal masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, Al-Umara bil Jumuri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Saya setuju dengan Pak Kepala Kesra mengatakan tadi, carilah pemimpin, carilah orang-orang parlemen, carilah orang-orang yang berjuang menegakkan Islam. Negara ini kalau nggak ada orang Islam, bohong itu yang mengatakan Indonesia kaya. Bukan Indonesia yang kaya, Kalimantan kaya, Irian kaya, Sumatera kaya, Aceh kaya. Bukan. Siapa usaha yang kaya? Yang kaya orang Islam. Mana buktinya? Yang kemarin aja Jokowi mau pinjam uang haji. Haji kasih nggak? Nggak. Ente kalau dekat dengan orang kafir, pinjamlah kepada kafir, jangan pinjam kepada orang Islam. Asal sudah bilang dakwah ini, jangan takut. Saya pun kalau dipanggil ditanya, betul ente bilang betul. Berapa tahun mau dihukum? Siap. Nggak usah orang Islam pengecut begitu sampai ke panik gugup, wah, yang listrik. Novanto dipanggil hakim. Makanya Pak Kesra, nanti kalau andaikan, karena Islam ini kan menggaris bawahi Pak, ihtanu khomsin qabla khomsin. Ada 5 dan yang harus kamu ingat dari 5. Apa itu? Sababaka qabla haramika. Mau masa mudamu sebelum masa tuamu. Baginda tak qabla fakrika. Kayamu sebelum fakir. Wafaragata qabla sukrika. Keleluasaanmu sebelum kesenjanganmu. Wasihataka qabla sakobik. Sehatmu sebelum wahayataka qabla mautika. Mati hidup sebelum mati. Nah, andaikan begini Pak Kesra, Bapak kalau nanti jadi tersangka, enggak usah kematian istri. Saya kira masalah korupsi itu bukan budaya, memang sudah merupakan perpaduan antara kultur, budaya dan sistem adat yang berlaku di Indo. Apa salahnya sih kalau ngurusin dikasih 50 ribu kepada Pak Polisi? Nggak jadi masalah saya kira. komandan sudah mengurusin saya nih. Gak apa-apa. Oh jangan katanya, itu budaya pungli, pura-pura NTA. Utang bertumbuh 40 triliun tuh, belum bayar-bayar. Pura-pura. Ini kata Nabi, wal umara bil juhuri wal arabu bitasubi wa ahlur rustaqi bil jahli. Nah, yang ketiga, orang kampung karena kebodohan. Kita umat Islam di Indonesia ini hatinya paling lembut dan paling bersahaja. Siapa saja yang datang asal dengan mempoles-poles diri dengan pencitraan, masya Allah, langsung kita sanjung itu. Lihat orang kurus pakai batik masuk gorong-gorong, nah ini cocok jadi presiden. Baru kau rasa sekarang itu. Menangis ibu-ibu di Jakarta, tinggal di rumah susun minta bayar oleh Ahok. Hah? Sekarang baru kau rasa. Betul kata Kesra tadi. Kalau orang Islam yang jadi pemimpin, insya Allah minoritas Kristen Hindu Buddha terlindungi. Tapi kalau kafir yang menjadi pemimpin, saya bekas kafir. Mana ada konsep toleransi dalam pikiran orang kafir itu? Tidak ada. Dia pura-pura mati karena dia minoritas. Tapi kalau dia mayoritas, saya orang Manado. Mayoritas Manado itu Kristen. Di pasar Bersehati Manado, orang jualan pakai jilbab, jual tomat, jual cabai, jual sayur. Di sebelahnya, orang jual kepala babi. Coba ke Manado. Tapi alhamdulillah Pak Esra, bisa periksa di Google sekarang. Sejak saya masuk Islam, Manado penduduknya terbalik, yang mayoritas sekarang adalah Muslim 51%. Allah! Coba. Sama dengan orang Batak ini kan, orang bicara di Jakarta, orang Batak itu identik dengan Kristen. Salah ente. Saya ceramah seluruh Sumatera, keliling Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, sampai pesantren yang paling tua, Mustofawiya. Orang Batak itu, orang Sumatera itu identik dengan agama Islam tua, Aceh dan Sumatera, bukan Jawa. Islam yang paling tua ada di Aceh dan Sumatera. Belajar studi antropologi budaya, lihat baik-baik perkembangan Islam. Saya sebelum masuk Islam, tidak ada Muslim yang menjelaskan kepada saya tentang kebenaran Islam. Saya mendapatkan Islam ini dari kecerdasan intelijensi yang saya miliki. Bahkan saya mengajarkan kepada umat Islam. Ada yang mengatakan agama Islam ini katanya dibawa oleh Nabi Muhammad. Salah. Nabi Muhammad tidak membawa Islam. Syariat Islam, ajaran Islam, akidah Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kemudian diturunkan Nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Al-Qur'an dikatakan, wahai Muhammad, telah aku sempurnakan pada hari ini, telah aku sempurnakan pada hari ini Islam menjadi agama. Mana buktinya Ustaz? Saya kasih contoh. Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rusulilai ilaikum musaliqalimah baina yadaya minat tawrati wa wasisrabi rusulil yati min bani ismuhu Ahmad falama ja'ahum bil bainati qalu hisasirubi. Wa idz, dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai bani Israil, aku adalah Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, Taurat. Karena jarak antara Isa dengan Musa 3500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Kata Nabi Isa, tetapi akan datang seorang Rasul min ba'dihi, Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapa saudaraku, rahimakumullah. Waktu Nabi Isa menyampaikan risalah ini, firman Allah ini, apakah Nabi Muhammad sudah lahir di dunia atau belum? Jangan-jangan Bapak Ibu protes, sudah Ustaz. Waktu itu mereka ketemu di warung makan, tak kena juo. Lalu Nabi Muhammad ngomong sama Nabi Isa, Is, apa mat? diberitahu aneh. Beritahu saya juga akan jadi nabi. Rentang waktu yang jauh 576 tahun antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa lahir tahun berapa Ustaz? 6 sebelum Masehi. Katanya tanggal 25 Desember. Saya akan baca. Ini menurut pendeta, bukan menurut saya, karena saya sudah bukan pendeta lagi. Dr. Julius Leonard Christian Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Ini pendeta Abineno mengatakan, bukan saya ya. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen, Jakarta 1961, halaman 64. Ini Profesor Doktor yang mengatakan, kalibernya dan datuknya pendeta ini, Abineno. Kami tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Nah, MUI menurunkan fatwa, jangan menyebut selamat Natal, katanya haram. Betul? Kalau saya tidak terlampau jauh haram. Orang Kristen sendiri saja tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. 25 Desember adalah kelahiran anak Dewa Matahari yang disembah oleh agama politeisme atau Romawi kuno. Nah, kalau umat Islam ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, bukan persoalan haram, tetapi sama-sama goblok dengan kafir. Itu yang jadi persoalan. Jadi gak usah kalau dipanggil bos, ada pegawai bilang begini, Ustaz, saya ini karyawan, diundang bos saya untuk menghadiri Natal, pergi saja. Tapi saya khawatir Ustaz nanti memberi sambutan. Oh, kalau memberi sambutan, ente belajar ikro gak? Belajar. Orang Islam belajar Ustaz. Ayolah, kalau ente belajar ikro, nun ya diganti go. Nun diganti go. Bagaimana caranya? Ente berikan sambutan begini, selamat hari Natal dan tahun baru. Ah, nun ya, jangan pakai nun. Pura-pura aja ente sariawan. Ditanya bos, kenapa? Sariawan. Nunnya diganti kok. Selamat hari Natal dan tahun baru. Karena kalau Natal harus di baru. Selesai ya. Tidak ada itu. Oh, takut katanya pendeta nanti kasih indomie. Kasih indomie ambil, men. Ada pendeta mau murtadkan kita, pura-pura lemes. Nah, bapak pendeta, ini riwayat Abdullah Sitorus ya. Iya, aha. Ah, warga Una pendeta. Warga Au juga Sitorus. Ini apa pendeta itu? Tahu, roh. Apa kalau tidak? Tahu. Ah, tidak kerja. Tahu gerejo. Ah, baguslah kalau kau tidak kerja, ku kasih tahu indomie. Boleh pendeta, tapi satu kontainer. Begitu. Kita orang Batak ini kan mayoritas Muslim. Jangan orang bilang orang Batak ini Kristen, tidak. Di musyarakat saja ada malaikat Batak. Orang Batak, malaikatnya Batak. Begitu masuk surga, ditanya malaikatnya, leh, ah, warga mana ini? Ah, oh, Batak, Simaturba. Urus juga. Orang Padang, pakai bahasa Padang. Ditanya satu persatu. Nah, apa ibu? Anggora bina. Apa cincinnya? Mata kucing. Orang Jawa ditanya, begitu Jawa masuk surga, Jawa mayoritas Muslim ditanya sama dia, le, siapa jenengan tu? Boleh, boleh. Sudah mono, kata malaikat, ikut le surga ni. Ah, masuk surga. Orang Makassar, pakai bahasa Makassar. Boleh siapa? Ni kan sendai siapa? Ye, iya mi, Samsudi. Wah, semua daerah-daerah ini di Indonesia adalah Muslim. Malaikat dari sana pakai bahasa daerah. Ente gak usah lah bahasa Arab sepotong-sepotong. Ibu dipanggil Umi, bapak dipanggil Abi. Gak usah lah, itu bahasa Arab. Gak usah semua yang jadi ustaz kita di Indonesia ini. Nanti kalau sudah semua, apa jadinya? Perang! Masuk masjid keras mukanya. Kalau ketemu masyarakat baru cocok. Assalamualaikum. Cium-ciuman seperti anak kucing di bawah mobil. Iya. Kalau kaki celana tidak tinggi, masuk neraka. Oh, nanti tinggi lima masuk surga. Kalau gini-gini masuk neraka ini, Pak Desa. Ah, nanti kalau sudah jual, karena matiku saya cari-cari iman, tuan-tuan masuk surga dulu kan. Ini yang ingin hancur Islam. Wal arrobu bita asumi. Orang Badui yang fanatis kesukuan. Yang bawa suku di dalam masjid. Islam ini rahmatan lil NU Muhammadiyah. Mari sholat sama-sama. Beda dengan Kristen, Katolik, Protestan, Prosetan sekalipun. Lagunya beda, ajarannya beda, nyanyiannya beda. Tapi kalau umat Islam Al-Qurannya sama, Nabinya sama, Tuhannya adalah Allah. Itu yang kita sembah. Nanti bedanya di terakhir Ustaz, di mana? Ujung jari. Ah. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatul thayyibatul kita. Ada juga yang baru dia cungkil-cungkil Allah. Ini yang baru. Oh. Yang baru 1439 dia cungkil begini. Anak saya sholat tahajud dengan saya dan istri, usai sholat laki-laki. Dia bilang, Pak, bapak dan mama lurus begini ya? Iya. Boleh enggak, Pak, kalau saya balik saya cungkil-cungkil orang aja, tetap ini. Dengan anak istri sudahlah, kita masih bisa. Bukan itu, bukan Muhammadiyah, perusahaan yang standar. Jangan, kita masih bisa. Saya tinggi, masyarakat, begitu takdir, pelayanan saya. Jangan kamis yang saya 50 hari 50 malam itu pakai sholat. Allahu Akbar, kipas angin hantam dari sini sampai mampus. Saya punya pengalaman Masjid Al-Musyawaro di samping Mall Kelapa Gading, Ustaz. Jadi saya mau ceramah juhur, sebelum juhur saya sholat qobliyah. Di depan saya, sementara sholat qobliyah ini, ada anak muda. Badannya gendut, hitam, pakai jeans. Biasalah orang kalau sholat pakai jeans kan dia kocar kacir duduk, tawar. Jadi waktu dia salam dua rakaat itu, sholat qobliyah, sholat fatihatul masjid. Waktu dia salam, saya lihat lubangnya sini kelihatan. Saking sempitnya jalan ada itu. Kelihatan lubangnya di sini, agak harum sedikit juga keluar dari sini. Karena saya memang di belakangnya. Usai bangkit dari sholat, saya tegur, Dek, ente kalau menghadap lurah, pakaian boleh gak pakaian kotor? Gak boleh, Ustaz. Ente menghadap pemerintah pakaian bersih, apalagi menghadap Allah. Tuh, kelihatan tadi. Karena sempit celanamu, ente kegendutan, kalau boleh ke mihrab sana, mimbar, ambil sarung. Menghadap Allah dengan pakaian bersih. Jangan pakai kaus gambar Jokowi JK. Nanti di belakang ada Prabowo, bukan rumput nyodok. Nyinggung gua lu. Gua udah kalah lu macam-macam, Pak. Nah, jadi kamu pakai sarung sana. Dia siapa ente, Be? Ane Ustaz mau ceramah. Lu bersyukur lu. Oh ya maaf, Pak Ustaz. Bersyukur lu. Yang lihat bukan Bang Ipun. Kalau Bang Ipun bisa berapa lu. Ipun Nabi. Enggak. Untung yang lihat Ustaz masih bisa diintrospeksi. Kalau yang lihat Bang Ipun bukan juga berani bisa robek lu. Ini pura-pura nih Tanah Abang 270. Tapi kalau yang datang Buya begitu masuk Tanah Abang dari Blok A sampai Blok F, Pak Ustaz, assalamualaikum Buya, enak kemana? Oh ya, tahan lu lah, jalan-jalan udah. Cari apa Buya? Saya cari waduh, gak habis mau ceramah, udah. Aduh, ini belum keluar ayat, Pak. Aduh ya, untukmu ya 70% gak bisa. Nah, ini belum keluar ayat. Begitu dulu pakai ayat hadis. Satu saja hadis saya lempar. Langsung gratis, Pak. Masya Allah. Jadi Nabi SAW telah memberikan kepada kita nikmatnya. Iqbal di dunia tak kenapa, oh Masya Allah. Sudah gini-gini. Ah, sudah, ambil aku ya. Gratis, 230 gratis. Bonus 2 biji lagi. Enak sekali jadi ustaz ini. Gratis kemana-mana. Kemarin mau makan, dan orang datang ke Tebing Tinggi, mampir di warung, ada ibu-ibu dengan suaminya. Habis maghrib berjamaah. Begitu kami mampir, dia ikut mampir. Habis makan, Begitu saya mau bayar, sudah gak usah, siapa yang bayar? Itu, malah yang punya warung selfie-selfie. Tak. Memang enak jadi ustaz di mana-mana muda. Tapi kalau ustaz sudah kiai lalu mengatakan gak apa-apa milih pemimpin kafir asal tidak korupsi, innalillahi. Akhil Siroj, ketua PBNU. Ini bukan bahasa kiai, bahasa bajingan. Kalau bahasa kiai begini men, sedangkan kafir, sedangkan muslim saja korup, apalagi kafir. Dan wajar-wajar saja lah kalau bupati sisip 1M, gak apa-apa lah, itu kan uang negara, bukan uang rakyat. Ini pura-pura, ah pura-pura, ada Jojo, jauhkan pungi, Cina yang makan semua. Munafik. Itu kata Nabi, wadakinu bil kibrik, kepala daerah yang sombong, watudaru'u bil hianat, pedagang-pedagang penghianat. Ini Indonesia seperti berita yang ada, impor beras, tikus mati dalam lumpur. Ada persoalan apa? Tidak mungkin ada persoalan, di dalam pasti ada pedagang-pedagang penghianat. Siapa? Aseng, Cukong, kafir yang menguasai, bekerja sama dengan orang-orang muda munafik. Bukan Islam, munafik itu bukan Islam, sudah keluar dari Islam. Di zaman Umar bin Khattab, patah lehernya sudah putus itu. Hah? Mereka kerja sama. Wadahkino bil kibri, kepala daerah yang sombong. Jadi mohon maaf Pak Desra, kita demo kepada Ahok ini bukan karena dia Kristen, bukan karena dia Cina. Kita demo sama Ahok ini karena mulutnya, bacotnya, takabur, sombong. Kepala daerah yang sombong. Lihatlah, Allah bayar lunas, tunai. Begitu dibayar, penjara. Begitu penjara, rumah tangga pecah, berantakan. Awas, hati-hati. Hati-hati, jangan coba-coba bermain dengan kesucian Islam ini. Saya kira biasa lah itu. Kalau di kantor-kantor ada ustaz lain pura-pura ceramah, jangan korupsi, sudahlah ustaz. Jangan begitu. Kita Indonesia ini bukan kaya karena alam kita, bukan, karena doa para ulama. Masya Allah. Gak apa-apalah bupati satu, kepala desa aja mesti cari keuntungan. Maksudnya cara hidup yang normal. Gak ada surga itu dibayar-bayar. Setelah saya bilang kepada revolusi apa? Kata Jokowi, revolusi mental. Mental bagaimana? Mental akan baik kalau akidah orang itu baik. Kalau akidahnya munafik, mentalnya rusak juga. Gak mungkin lah, tidak mungkin. Jadi kita robah, kita robah cara hidup kita. Saya pribadi, alhamdulillah, masuk Islam ini kami sekeluarga bukan karena mendengar orang. Saya masuk Islam ini karena kebohongan, ketidakbenaran kitab suci Kristen. Ahok mengatakan Al-Ma'idah 51 membohongi. Di ayat Bible Kristen itu bukan cuma satu ayat, ribuan ayat palsu, bohong. Ini dokumen saya, ada ayat yang kosong, ada angkanya, tidak ada kalimatnya. Saya katakan, nabinya tidak sempat menulis lagi malaria tropika. Nanti saya kasih Pak Desa buku saya. Mudah-mudahan ada pendeta di sini yang bisa baca, karena buku ini bebas dibaca oleh semua agama. Dengan judul, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Silakan jemaah nanti ambil di mobil saya, ambil saja, tapi ente bayar. Ini perjuangan dakwah. Jadi ibu bapak, mohon maaf, pengurus masjid, mohon maaf Pak Ustaz, saya ini datang berdakwah tidak pernah berharap pemberian dari masjid, tapi kalau sudah disiapkan, apa boleh buat. Jadi ini apa namanya, buku ini adalah membantu apa yang saya jelaskan belum jelas. Insyaallah dari buku inilah yang masih punya keluarga Kristen supaya tidak berdebat. Walatujadilu ahlul kitab wa ahzan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Biar dia baca ini, nanti dia yang sadar sendiri. Amin ya rabbal amin. Jangan ibu bapak menjelaskan, ibu bapak ini orang Sumatera, kalau sudah emosi perang nanti. Biar dia baca, biar dia lihat. Kalau dia enggak senang, ada pendeta yang tersinggung, ayo debat, sementara saya masih ada di tebing tinggi. Hah? Pendeta mana yang berani di Indonesia ini? Enggak ada yang berani. Kenapa? Karena saya yang mempendetakan para pendeta. Bagaimana dia mau debat sama saya? Rahasia di kepalanya, saya yang kasih makan kok. Nah, Jadi saya kira ini keberuntungan. Orang yang masuk Islam itu adalah inteligensinya di atas rata-rata. Orang yang murtad dari Islam itu karena kebodohan dan lapar, paling karena Indomie satu bungkus dan beras 1 liter. Jadi kalau mau murtad begini, ada pendeta datang mau murtadkan, bilang sama pendeta, jangan cuma satu dus Pak Pendeta, Indominya satu kontainer. Begitu dikasih satu kontainer, buka kios Indomie Al Barokah Al Islam. Harus lebih licik menghadapi ular. Jadi saya kira itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada umur, insya Allah tanggal 16 Februari ada umur, saya jadwalnya di Lampung dan Pekanbaru, saya coba main-main ke Medan sini lagi, ke Tebing Tinggi. Jadi saya kasih waktu dari tanggal 16 sampai 22 gak apa-apa. Saya memang jadwal saya di Pekanbaru, Pekanbaru ke sini paling 2 malam tega ya, satu hari lah. Satu hari, saya sudah tahu jalannya, karena saya sering ceramah di Kisaran, Bagan Batu, daerah jajahan saya semua ini. Ya, jadi saya mohon doa jamaah, doakan kami suami istri, biar kami sehat dalam dakwah ini, istiqomah dengan tujuan dakwah kami cuma dua, Ustaz, mempersatukan saudara muslim. Yang pulang ceramah ini, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut juga tidak apa-apa, lebih cepat, lebih bagus. Ya, tetapi kita bersatu saling menjaga rahasia Islam. Bisa, mohon doa bagi kami Ustaz supaya kami tetap istiqomah di jalan Allah. Tujuan kami hanya dua, mengokohkan iman saudara muslim, memanggil orang kafir masuk Islam. Tapi jangan semua, karena kalau semua sudah masuk Islam, siapa yang di neraka? Nah, saya kira itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma habib ilaina al-iman wa zadi fi qulubina wa qari ilaina al-kufra wal kusyuk wal isyada wa jhalna bila rasidi. اللهم توفنا مسلمين وذين بصلين غير وزي ولا مقدين. اللهم اجعلنا مبرهين. اللهم تأقلا قلوبنا بذكرك وأدبر علينا نقمان وأسفد علينا من فضلك واجعلنا من إبارك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد wala ali wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bagi yang suka tolong like and share.